السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني الكرام وأخواتي الكريمات رحمني الله وإياكم وبارك فيكم Kita lanjutkan kembali pelajaran kita kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang insyaallah taala pada sore hari ini kita akan membaca hadis riwayat Imam Ahmad dari Ruwaifi dua hadis terakhir dari bab ini yang insyaallah taala pada atau semoga Allah jalla wa ala berikan kemudahan pada hari ini kita selesaikan bab ini. Dan mohon maaf pada hari ini tidak dapat ditampilkan kitab di layar Zoom ya, karena ada gangguan di sebagian alatnya. Akan tetapi dapat dilihat di YouTube-nya ya. Namun fadhal ya Ustaz Farhan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa rawa al-imamu Ahmad an Ruwaifi' radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Ruwaifi' la'alla al-hayata satatulu bik فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. قال الشارح حفظه الله تعالى رويفع هو رويفع بن ثابت بن السكن بن عدي بن الحارث من بني مالك ابن النجار الأنصاري ولي برقة وطرابلس فافتتح إفريقية سنة 47 وتوفي ببرقة سنة 56 من الهجرة. عقد لحيته قيل معناه ما يفعلونه في الحروب من فتلها وعقدها تكبرا وقيل معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد على وجه التألث والتنعم وقيل المراد عقدها في الصلاة أو أي كفها. تقلد وترا جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته من أجل الوقاية من العين. استنجى أي أزال النجوى وهو العذرة عن المخرج برجيع دابة الرجيع الروث سمي رجيعا لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان علفا بريء منه. هذا وعيد شديد في حق من فعل ذلك. المعنى الإجمالي للحديث قال الإمام أحمد أن روايفع رضي الله عنه diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ruwaifi' radhiyallahu anhu, beliau menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Ruwaifi' la'alla al-hayata satatulu bika fa akhbirin nasa fa akhbirin nasa anna man 'aqada lihyatahu aw taqallada watara aw istanja bi raji'i dabbatin aw 'azmin fa inna Muhammadan bari'un min. Wahai Ruwaifi, bisa jadi umur engkau panjang, kehidupan engkau lama di dunia ini. Maka beritahukanlah kepada manusia bahwa barang siapa yang mengikat jenggotnya, taqallada watara, menggantungkan watar, benang yang telah dipakai, benang yang ada pada busur panah yang telah dipakai. Aw istanja atau dia beristinja cebok menggunakan kotoran hewan atau menggunakan tulang. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Ruwaifi adalah sahabat yang bernama Ruwaifi bin Thabit ibnu Sakan ibnu Adi ibnu Harith bin Malik bin Dajjar al-Ansari. Waliya Barqah, beliau pernah menjadi gubernur Barqah, Tarablus ya, dan pernah menjadi sebab terbukanya Ifriqiyah pada tahun 47 Hijriah. Dan beliau meninggal di Barqah pada tahun 56 Hijriah. Aqada lihyatahu, ia mengikat jenggotnya, maknanya atau para ulama menyebutkan yang pertama yafalunahu fil hurub min fatliha wa qadiha takabbara, mereka mengikat jenggot mereka di medan perang sebagai bentuk takabbur, sikap sombong dari mereka ya, ini kebiasaan orang jahiliyah zaman dahulu. Yang kedua kata para ulama, ma'nah mu'alajati sya'ar. Dia ta'aqada wa yataja'an ala wajhi ta'annus wa tana'um. Penjelasan para ulama yang kedua, bahawa mereka mengikat jenggot di masa itu hanya untuk gegaya yang menyerupai kaum wanita, dan wa tana'um untuk mengesankan bahawa mereka adalah orang hebat, orang kaya, dan orang yang hidup mewah. Ya. Yang ketiga, al-muradu aqduha bis-salati aw ay kafiha. Ya, larangan mengikat jenggot di sini adalah di dalam salat. Ini tiga penjelasan dari para ulama. Maka hendaknya tiga-tiganya dijauhi agar orang lebih selamat. Berikutnya ada faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tatkala beliau menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, di mana di dalam hadis ini Nabi berlepas diri dari tiga orang atau dari manusia yang melakukan tiga perkara yang diantaranya dalam mengikat jenggot. Kata beliau, manaqada qawluhu manaqada lihyatahu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengikat jenggotnya maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Kata beliau, al-lihyatu 'indal arab kanat la tuqas wa la tuhlaq. Jenggot itu di sisi orang Arab dahulunya tidak dipendekkan dan tidak dicukur. Kama anna dzalika huwa sunnah. Dan inilah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar tidak dipendekkan dan tidak dicukur untuk menyelisihi kaum Yahud dan Nasara. Lakinnahum kanu yaqiduna lihahum liasbab. Akan tetapi orang-orang Arab di masa itu, mereka mengikat, suka mengikat jenggot mereka karena beberapa sebab. Yang pertama, al-iftikhar wa'azamah, sebagai sikap sombong dan ya, keangkuhan dari mereka. Fatajidu ahadahum yaqidu atrafaha aw yaqiduha min al-wasth 'uqdatan wahidah liya'lam annahu rajulun 'azhim wa annahu sayyidun fi qaumihi. Salah satu di antara mereka mengikat leher mereka pada ujungnya atau pada tengahnya dengan satu ikatan, agar orang tahu bahwa dia rajulun 'azhim, seorang besar, orang besar, dan bahwa dia adalah tokoh kaumnya. Ini salah satu tujuan mereka mengikat jenggot mereka. Asani, sebab yang kedua, al-khawfu minal ain, karena takut dari penyakit ain. Mereka beranggapan dengan mengikat jenggot akan selamat dari ain. Kata Syekh, li'anna idza kanat hasanatan wa jamilatan thumma aqadat asbahat qabihatan faman aqadaha lidzalik fa inna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bari'un min. Karena yang namanya jenggot ya, dia indah dan bagus, maka tatkala diikat kan menjadi jelek. Kalau udah jelek, orang kan enggak terkejut dan tidak terlalu memuji lagi dia, karena salah satu sebab penyakit ain adalah pandangan orang yang kagum terhadapnya tetapi lupa mengucapkan tabarakallah. Oleh karena yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan seorang sahabat yang telah menjadi sebab kena ainnya sahabat yang lain tatkala dia melihat sahabat tersebut dan kagum, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, kira-kira ain ini datang dari siapa? Para sahabat pun menyatakan, sepertinya dari fulan wahai Syekh. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun memanggilnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta dia mandi atau wudu, kemudian airnya tersebut digunakan untuk memandikan sahabat yang kena ain tadi. Kemudian Nabi berpesan kepadanya, "Idza ra'aita syai'an a'jabak fabarrik." Wahai sahabatku, jika engkau melihat sesuatu yang mengagumkan, maka ucapkan semoga Allah memberkahinya. Tabarakallahu fi, barakallahu fi, ya. Ini anjuran ketika kita melihat sesuatu. Barakallahu fiik, tabarakallahu fiik, ya. Maka mereka mengikatnya agar terlihat jelek sehingga enggak kena penyakit ain lagi. Faman aqadaha lidzalik, maka barang siapa yang mengikat jenggotnya untuk itu, maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Berarti apa? Ini jimat dari mereka. Syirik kecil, karena mereka telah menjadikannya sebagai sebab ya, yang itu bukan sebab, ya, sebab tidak terkena penyakit ain, dan itu bukan sebab. Qala wa ba'dhu al-'amah idza ja'ahum ta'amun min as-suq akhadhu shay'an minhu yarmunahu fil ard daf'an lil 'ain. Kemudian Syekh menceritakan di masa beliau, pada sebagian orang awam ada anggapan, ada keyakinan agar tidak terkena penyakit ain ketika mereka diberikan makanan dari pasar, mereka mengambil sedikit dari makanan tersebut kemudian membuangnya agar enggak kena penyakit ain. Ya, kemudian, maka kata Syekh, wa hadhi i'tiqadun fasid. Ini merupakan akidah khurafat, akidah yang rusak. Definisi akidah yang rusak itu kata para ulama adalah setiap akidah yang tidak dibangun di atas Al-Qur'anul Karim dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat. Wa mukhalifun liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sikap ini menyelisih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu membuang sebagian makanan tujuannya agar tak menyakitkan ini. Yang pertama itu akidah yang rusak. Yang kedua menyelisih sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Idza saqatat luqmatu ahadikum falyumith ma biha minal adza wa liyakulha." Apabila makanan salah satu di antara kalian jatuh, hendaknya diambil lagi, kemudian dia buang kotoran yang ada di sekitarnya atau yang ada padanya, kemudian dia memakannya. Jelas? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik, ini beberapa sebab tujuan orang-orang Arab mengikat jenggotnya di masa itu. Naam, barakallahu fik. Kemudian kata Syekh, taqallada wataran, yaitu dia membuat benang dari benang bekas dari busur panah tersebut sebagai kalung di lehernya atau di leher hewannya agar terjaga dari penyakit ain. Nah, berikut ini makna hadis secara global. Naam. Qala al-ma'na al-ijmali lil hadis yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna hadha as-sahabi سيطول عمره حتى يدرك أناسا يخالفون هديه صلى الله عليه وسلم في اللحى الذي هو توفيرها وإكرامها إلى العبث بها على وجه يتشبهون فيه بالأعاجم أو بأهل الترف والميوعة أو يخلون بعقيدة التوحيد باستعمال الوسائل الشركية فيلبسون القلائد أو يلبسونها دوابهم يستدفعون بها المحذور أو يرتكبون ما نهى عنه نبيهم من الاستجمار بروث الدواب والعظام فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أن يبلغ الأمة أن نبيها يتبرأ ممن يفعل شيئا من ذلك. معنى حديث secara global kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan berita kepada sahabatnya yang bernama Ruwaifi bahwa umur dia akan panjang. Ya, dan ini wahyu dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan karena Nabi kita mengetahui perkara gaib. Karena umurnya akan panjang, tentu ia akan bertemu banyak manusia yang menyelisihi petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hal. Yang pertama dalam masalah jenggot yang mesti dibiarkan tumbuh panjang, dimuliakan, ila al-abath biha ala wajhin yatashabbahuna fihi bil ajim. Mereka menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara jenggot dengan melakukan perbuatan yang sia-sia terhadap jenggot dengan cara yang menyerupai orang-orang ajib. Karena hukum asal ya atasyabbuh bil ajib itu sesuatu yang tercela di dalam agama ini. Nah, karena Nabi, agama ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan mereka orang-orang Arab, kecuali kebiasaan ajim tersebut adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Atau untuk menyerupai ahli taraf wal muyu'ah, orang-orang yang menampakkan kemewahan dan kebanggaan dengan dunianya, wal muyu'ah, atau menyerupai kaum wanita. Ini tiga bentuk itu sikap abas, sikap yang sia-sia dan kekeliruan terhadap yang jenggot. Di dalam hadis ini pula Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhilluna bi aqidati tauhid, memberitahukan kepada sahabat yang mulia Ruwaifi yang akan diberikan umur panjang ini agar menyampaikan kepada orang-orang yang memiliki akidah yang rusak dengan menggunakan atau memakai sarana-sarana kesyirikan dengan mereka menggantungkan kalung dari benang kalung benang dari busur yang telah dipakai pada leher mereka ataukah pada hewan ternak mereka agar tercegah dari keburukan. Juga di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabatnya yang mulia ini Ruwaifi yang umurnya akan panjang bahwa akan ada dari umatnya yang mesti diberikan peringatan yang melakukan sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang, yaitu al-istijmar bi rawthid dawa, bersuci, mohon maaf, cebok menggunakan kotoran hewan dan tulang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Ruwaifi ini, jika engkau umurnya panjang, maka sampaikan kepada mereka bahwa tiga tindakan ini, tiga perbuatan ini, barang siapa yang melakukannya, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Ini makna hadis di atas secara global. Berikut ini munasabatul hadis lil bab. Kecocokan hadis ini dalam bab ini. Nah, barakallahu fik. Tafadhal. Munasabatul hadis lil bab anna fihi an-nahy 'an taqlil al-awtar li raf' al-mahdhurat wa annahu syirk li'annahu la yaqdiru 'ala dhalika illa Allah. Nah. Sisi kesesuaian hadis ini disebutkan dalam bab ini, bab yang menerangkan kepada kita hukum seputar ar-ruqa, jampi-jampi dan tamaim dan jimat adalah karena di dalam hadis ini ada larangan menggunakan jimat, baik yang terbuat dari autar, benang dari busur suatu panah, agar tercegah dari penyakit atau kejelekan, ya, ataukah yang terbuat dari selain watar, dan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang syirik. Karena tidak ada yang mampu atas hal itu kecuali Allahu Jalla wa'ala. Dan telah berulang kali kita sebutkan kaidah umum yang disebutkan oleh para ulama dalam hal ini, yaitu ja'alu syai sababan wa laysa sababan min asyirkil asghar, menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan yang tidak dijadikan oleh Allahu Jalla wa'ala sebagai sebab secara syar'i dan secara kauni al-qadari, dan ada ketergantungan hati dengannya, maka itu merupakan syirik kecil. Baik, berikut ini ma yustafadu minal hadis, faedah-faedah yang dapat dipetik dari hadis di atas. Ma yustafadu minal hadis al-awwal 'alamun min a'lamin nubuwah fa inna ruwayfi'an talat hayatuhu ila sanati 56 min al-hijrah. Baik. Hadis ini, faedah yang pertama dari hadis ini adalah tanda dari tanda kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Ruwaifi panjang umurnya, ya, dan lama hidupnya sampai pada tahun 56 Hijriah, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada tahun 10 Hijriah, masuk ke tahun 11 Hijriah, dan ini telah Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ya, sebelum beliau wafat, dan di saat itu beliau sudah berumur 6. Wallahu taala alam bisawab. Yang berikutnya, wujub ikhbar an-nas bima umiru bihi wa nuhu anhu mimma yajib fi'luhu aw tarkuh. Baik, pelajaran kedua yang dapat kita petik dari hadis ini adalah wajibnya kita menyampaikan kepada manusia perintah-perintah dan larangan-larangan agama. Ya, perintah hal-hal yang harus mereka lakukan ataukah larangan-larangan yang harus mereka tinggalkan, terkhusus dalam masalah akidah. Oleh karena para ulama menyatakan merupakan bentuk ketidakamanahan dakwah seseorang dai adalah dia tidak mengajak umatnya kepada tauhid dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah, dan dia juga tidak melarang mereka dari perbuatan syirik dan dari perbuatan bid'ah, kemudian tidak menyampaikan kepada mereka hal-hal yang wajib dan tidak pula menyampaikan kepada mereka hal-hal yang haram. Karena sebagian dakwah memang landasannya ada yang seperti itu, mereka membuat landasan bahwa dakwah ini cukup kita menerangkan fadilah-fadilah amal semata. Jangan kita sampaikan tentang tauhid, jangan kita ingatkan manusia tentang syirik, jangan kita menyampaikan kepada mereka beribadah harus sesuai dengan sunnah Nabi. Ya, biarkan saja mereka beribadah dengan cara yang mereka sudah terbiasa dengannya. Jangan kita sampaikan cara Nabi adalah yang sesuai dengan sunnah adalah seperti ini. Dan jangan pula kita melarang mereka dari perbuatan bid'ah. dan tak usah pula kita sampaikan ini wajib, itu wajib. Dan tak usah pula mereka disampaikan kepada mereka bahwa perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan itu memang haram secara agama. Cukup kita sampaikan fadilah-fadilah saja, keutamaan solat, keutamaan zakat, keutamaan haji, keutamaan umrah, keutamaan ibadah ini dan itu. Ini akidah yang batil. Ini prinsip yang batil dalam berdakwah karena beberapa alasan. Yang pertama, secara umum dakwah Nabi SAW selama 23 tahun sebagai Nabi dan Rasulnya Allah Jalla wa'ala dengan menyampaikan Al-Quranul Karim sebanyak 30 juz dan wahyu yang Allah turunkan selain Al-Quranul Karim kepada beliau yang disebut dengan hadis, itu berisi larangan dan perintah. Berisikan larangan dan perintah. Perintah yang paling besar dan yang beliau utamakan dan yang pertama kali beliau sampaikan dalam dakwah beliau adalah tauhid dan prinsip-prinsip dalam beragama. Sebaliknya, larangan paling besar, paling keras yang pertama kali dan yang paling utama kali beliau sampaikan dalam dakwah beliau adalah perkara syirik. Dalam dakwah beliau tidak hanya menyampaikan hal-hal yang menyampaikan fadilah amal saja. Beliau menyampaikan hal-hal yang wajib dan beliau juga menyampaikan hal-hal yang haram kepada umatnya. Maka kaidah dakwah jangan menyinggung perkara tauhid, perkara syirik, sunnah, bid'ah, wajib, haram. Cukup sekedar kita menyampaikan fadilah amal saja, keutamaan solat, keutamaan ke masjid, keutamaan zikir, agar kita bersatu dan seterusnya. Ini akidah prinsip yang batil karena alasan di atas. Dan demi Allah tidak akan terwujudkan persatuan dengan metode yang seperti itu. Karena yang paling paham dengan tips persatuan umat adalah Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya adalah Allah Jalla wa'ala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mereka adalah manusia yang paling tahu cara mempersatukan umat. Rupanya Allah tidak menjadikan pembahasan politik sebagai pemersatu umat. Nabi tidak menjadikan pembahasan salat, puasa, haji, umrah, zikir, poligami sebagai materi utama dan pertama yang mempersatukan umat. Justru yang Nabi jadikan sebagai sebab utama dan pertama yang beliau lakukan untuk mempersatukan umat adalah tauhid, sunnah, dan melarang mereka dari perbuatan syirik dan bid'ah. Maka sungguh tiada yang lebih cerdas, tiada yang lebih hikmah, dan tidak ada yang lebih cinta persatuan dalam berdakwah daripada Al-Quranul Karim, daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada para sahabatnya serta ulama Islam yang datang setelah mereka dan mengikuti mereka dengan baik. Jelas ya? Ini kaidah yang batil di dalam berdakwah yang diterangkan oleh para ulama karena alasan di atas. Baik, faedah berikutnya. Ats-tsalits masyru'iyyatu ikram al-lihyah wa i'fa'iha wa tahrim al-'abath biha bi halqin aw qassin aw 'aqdin aw taj'in aw ghairi dhalik. Baik. Faedah yang ketiga dari hadis di atas adalah anjuran untuk memuliakan jenggot dan membiarkannya tumbuh. Dan haram al-'abath, melakukan perbuatan pelecehan atau perendahan terhadap jenggot dengan cara mencukur, memendekkan, awaqdin atau mengikat, aw tajrid atau ya, tajrid ini contohnya seperti di rebonding ya, atau dia indah-indahkan dengan cara mengurai-urainya ya, sehingga menyerupai perbuatan ajim ataukah perbuatan sebagian wanita terhadap rambut mereka, aw ghairi dhalik, atau dengan cara yang lainnya. Ini menyelisihi petunjuk agama terkait jenggot. Adapun hukum membiarkan jenggot dan tidak boleh mencukurnya secara habis, secara totalitas, ini adalah perkara yang telah disepakati oleh 4 imam madhab. Ya. Bahkan 4 madhab dinukilkan oleh Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla Bil-Athar, juga oleh Imam Sunani ya, dalam pembahasan jenggot. Dan selain mereka. Mereka semua sepakat bahwa mencukur jenggot secara totalitas itu perbuatan yang haram menurut kesepakatan empat madhab. Ya, dan mereka menukilkan wajibnya membiarkan jenggot menurut empat imam madhab. Hanya saja terjadi kesilangan pendapat apabila yang dicukur sebagiannya, tidak secara total dicukur, tapi dia memotong sebagiannya. Maka ini ada para ulama yang berpendapat boleh, ya, ada yang menyatakan makruh, ada yang menyatakan, bahkan ada yang menyatakan wajib diambil kalau sudah melewati satu genggam, dan ada yang menyatakan tetap tidak boleh karena keumuman larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal itu, di antaranya adalah hadis beliau uhfu syawarib wa'ful luha, biar hilangkan, tipiskan kumis kalian dan biarkan jenggot kalian tumbuh. Ya. Dan Nabi SAW tidak pernah disebutkan beliau pernah mengambil sebagian jenggotnya. Demikian juga keumuman para sahabatnya. Ya. Tetapi datang dari beberapa sahabat seperti Abu Hurairah, seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang beliau sendiri meriwayatkan hadis tersebut. Ya, dan selain mereka yang mengambil sebagian jenggotnya, memotongnya tatkala sudah melebihi satu genggam, dan itu pendapat jumhur. Maka jika ada yang mengambil jenggotnya setelah satu genggam dia mencukurnya, ya, maka ini perkara fikih yang terjadi kesamaan pendapat yang muktabar di dalamnya, tidak boleh saling mengingkari dalam hal ini dan harus saling berlapang dada. Tapi ingat ya, setelah satu genggam, yang setelah satu genggamnya yang dipotong, jangan setelah satu genggam yang dipotongnya di sini. Ini namanya ya main-main kalau masalah agama. Baik, pelajaran yang keempat. Al-Rabi' tahrimu ittikhadhi al-qiladati li daf'i al-mahzur wa annahu syirk. Baik, haramnya menggunakan kalung kalung jimat agar selamat dari keburukan, dan bahwa menggunakan kalung jimat merupakan syirik. Enggak mesti kalung ya, segala bentuk jimat, baik kalung maupun gelang, cincin, ya, benang di pinggang, di pinggul anak-anak kecil, atau di tempat jualan, ya, apakah itu dari benda, dari benang, dari besi, ataukah foto, ya, foto ulama ditaruh agar jualannya lebih cepat laku, lebih berkah, ya, lebih berkah, itu juga syirik kecil kalau itu tujuannya. Nah, agar hidupnya lebih berkah, ya. Nah, kalau tujuannya sekedar hanya sekedar pemandangan di rumah, dia memajang foto-foto ulama, maka kena hadis Nabi, rumah tersebut tidak akan masuk malaikat. Karena hadis dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tidak, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam sebuah rumah yang di dalamnya ada anjing dan ada foto makhluk yang bernyawa. Barakallahu fik. Berikutnya, al-khamis tahrimul istinja'i bir-rawthi wal-'adhm. Nah, haramnya bersuci atau cebok, mohon maaf, karena terkadang sebagian orang ketika kita bersuci masih ngambang, karena kalimat bersuci agak umum ya. Haramnya istinja, cebok menggunakan roth, kotoran hewan dan tulang. Baik, berikut ini ada faedah dari Syekh Utsaimin terkait dua hal ini. Kata beliau, wa innama tabarra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimman istanja bihima. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang yang cebok menggunakan kotoran hewan atau tulang, li'anna ar-rawtha 'alifa bi 'alifu baha'imil jin wal 'azma ta'amuhum. Sebabnya karena kotoran merupakan makanan hewan dari kalangan jin. Ya, karena jin juga memiliki bahaim, sebagaimana manusia juga memiliki peliharaan bahaim, hewan. Manusia memelihara hewan ternak, jin juga memelihara hewan ternak. Wal'azma ta'amuhum. Sementara tulang adalah makanan mereka. Telah datang hadis yang sahih dalam hal ini ya. Namun tidak dipahami dari ini, ketika Nabi menyebutkan tulang makanan jin, berarti tidak boleh makan tulang. Yang enggak boleh cebok menggunakan tulang. Ya, Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni ya menukilkan ucapan para ulama, halalnya memakan seluruh bagian dari hewan ya yang halal selama itu tidak memudaratkan. Ya, setelah disembelih dengan cara syar'i, misalkan ikan, dari ujung ekor ikan sampai ujung kepala boleh dimakan. Itu halal semuanya. Ya. Luar dalamnya. Kecuali sesuatu atau mudarat ya. Maka haram karena kemudaratannya. Maka tidak benar. Beristimbat dengan ini tidak boleh makan tulang. Kalau makan ayam, jangan digigit tulangnya. Atau ikan. Ya. Dibuang saja karena akan menjadi makanan jinn. Yang dilarang oleh Nabi adalah menggunakannya untuk bersuci. Yajiduna awfar ma yakunu lahma. Tulang yang kita buang akan menjadi makanan jin dan tulang tersebut menjadi seperti daging yang dikonsumsi oleh manusia di sisi jin. Ya. Wa kullu dzanbin qarana qurina bil bara'ah min fa'ilihi fa huwa min kaba'iriz dzunub. Setiap perbuatan dosa yang disebutkan Nabi berlepas diri dari pelakunya itu merupakan dosa besar. Ini merupakan kaidah yang ma'ruf di sisi para ulama, kata beliau. 6. Faedah berikutnya. Al-Khamis, anna hadhihi al-jara'im al-madhkurah min al-kaba'ir. Baik, anna hadhihi al-jara'im al-madhkurah min al-kaba'ir. Pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini yaitu apa? Mengikat jenggot. Ya, mengikat jenggot dirinci. Kalau dia mengikatnya agar selamat dari penyakit ain, maka ini bukan dosa besar. Tetapi syirik lebih besar daripada dosa besar. Ya. Ini mesti dirinci. Karena Syekh Utsaimin menyebutkan di antara sebab kaum musyrikin mengikat jenggot di masa itu adalah agar tidak terkena ain. Apabila itu akidah mereka, ya, bahwa dengan mengikat jenggot penyakit ain tidak akan terkena, ya, maka ini syirik kecil. Yang kedua, apabila dia mengikat jenggot untuk memperlihatkan dirinya, untuk menyampaikan kepada manusia bahwa dirinya orang besar, orang mulia, orang hebat, atau menyerupai ajim terkaum wanita dalam rambut mereka, maka ini sekedar dosa besar. Baik. Yang kedua dalam hadis ini adalah Nabi SAW berlepas diri dari orang yang menggunakan jimat. Dan yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang yang bersuci menggunakan kotoran hewan atau tulang. Baik. Berikut ini hadis terakhir atau athar yang merupakan dalil terakhir dalam bab yang ketujuh ini. 6. Faddal. Wa an Sa'id bin Jubair qala man qata'a tamimatan min insanin kana ka'id li raqabah rawahu Waqi'un wa lahu Ibrahim kanu yakrahuna tamaim kullaha min al-Qur'an wa ghairi al-Qur'an. قال الشارح حفظه الله وكيع هو وكيع بن الجراح ابن الجراح ثقة إمام صاحب تصانيف مات سنة 197 من الهجرة إبراهيم هو الإمام إبراهيم النخعي ثقة من كبار الفقهاء مات سنة 96 من الهجرة كعيد لرقبة أي كان له مثل ثواب من أعتق رقبة وله أي وروى وكيع أيضا وكانوا أي أصحاب عبد الله بن مسعود وهم من سادات التابعين. قال وعن سعيد بن جبير dan dari Sa'id bin Jubair menyatakan man qata'a tamimatan, barang siapa yang memutuskan jimat dari seseorang, keluarganya, temannya, dia kok temannya pakai jimat, dia potong tu jimat, kana ka'id li raqabah, pahalanya seperti memerdekakan seorang budak. Besar pahalanya. Hadis athar ini diriwayatkan oleh Waqi' walahu an Ibrahim, ya, dan juga datang dari Ibrahim. Ya, ini diriwayatkan oleh Waqi'. Beliau menyatakan kanu yakrahuna tamaim kullaha min al-Qur'an wa ghairi al-Qur'an. Mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan, melarang menggantungkan sesuatu di tubuh atau di hewan agar tercegah dari penyakit atau dari kejelekan. Baik yang digantung itu Al-Qur'anul Karim, karena itu akan merendahkan Al-Qur'an dan Al-Qur'an diturunkan bukan untuk itu. Apakah dari selain Al-Qur'an, yang itu merupakan syirik kecil. Baik. Waqi' adalah, kata beliau, Waqi' ibn al-Jarrah, thiqatun, imam, sahibu tasanif, mata sanah, 97 ba'dal mi'ah min al-hijrah. Beliau seorang imam besar dan salah satu gurunya Imam Ahmad. Dan ada satu kaedah tentang beliau dari kaedah mustalah yang disebutkan oleh para ulama beliau dikatakan thiqatun bainad dha'ifain. Beliau rawi hadis, imam hadis yang thiqah di antara dua imam yang dhaif dalam riwayat. Karena anak beliau yang bernama Sufyan dhaif dan ayah beliau yang bernama Jarrah dhaif riwayatannya. Sementara beliau thiqah. Waqi', anaknya Sufyan, ayahnya Jarrah. Thiqatun bainad dha'ifain. Beliau thiqah berada di antara dua orang yang dhaif. Ini kaidah tentang beliau. Dan beliau salah satu gurunya Imam Ahmad, yang disebutkan Imam Ahmad memiliki keserupaan yang luar biasa dengan Waqi' bin Jarh ini, dari sisi mengajarnya, akhlaknya, ya, dan budi pekertinya. Baik, adapun Ibrahim yang dimaksud dalam hadis ini adalah Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai merupakan imam thiqah dari fuqaha, kibar fuqaha, yang meninggal pada tahun 96 Hijriah. Dan beliau tidak menyebutkan di sini Sa'id bin Jubair, karena telah disebutkan di awal Sa'id bin Jubair di awal pembahasan kitab ini, dalam pembahasan menhaqqaqat tauhidah wal jannah bi ghairi hisab. Barang siapa yang merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk syurga tanpa hisab. Sa'id bin Jubair, ulama besar di masa tabi'in. Baik, makna hadis, makna dua asar di atas secara global. معنى الأثرين إجمالا الإخبار أن من أزال عن إنسان ما يعلقه على نفسه لدفع الآفات فله من الثواب مثل ثواب من أعتق رقبة من الرق، لأن هذا الإنسان صار بتعليق التمائم مستعبدا للشيطان، فإذا قطعها عنه أزال عنه رق الشيطان. ويحكي إبراهيم النخعي عن بعض سادات التابعين أنهم يعممون المنع من تعليق التمائم ولو كانت مكتوبا فيها قرآن فقط سدا للذريعة. Baik, kalau ada yang bertanya kenapa Sa'id bin Jubair menyamakan antara orang yang memutuskan jimat dari seseorang dengan memerdekakan budak sahaya, ya. Sebabnya, kata Syekh Shalal Al-Fawzat, beliau katakan dalam asar tersebut Waqi' memberitakan dari Sa'id bin Jubair bahwa orang yang menghilangkan jimat yang dipakai oleh seseorang agar tercegah dari suatu penyakit, pahalanya itu seperti orang yang memerdekakan seorang budak. Kenapa? Karena orang yang menggunakan jimat dengan menggantungkan kalung, benang, ataukah yang lainnya pada anggota tubuhnya ataukah hewannya ataukah keluarganya, dia telah menjadi budak sahayanya syaitan. Dan itu fakta. Hatinya tergantung, cemas, ya, gelisah, ya, ada ketergantungan dengan kekuatan-kekuatan gaib dari dukun atau dari orang yang memberinya, yang pada hakikatnya dia adalah budak sahayanya syaitan. Maka tatkala jimat tersebut diputuskan, dibuang, dipotong darinya, dia telah menghilangkan, dengan itu dia telah menghilangkan perbudakan yang dilakukan syaitan terhadap dirinya. Berarti dari sisi ini ada kesamaan dengan orang yang memerdekakan seorang budak sahaya. Karena dengan dia memerdekakan budak tersebut, dia lepas dari perbudakan menjadi merdeka. Demikian juga orang yang telah dilepaskan darinya jimat, dia menjadi merdeka, tidak lagi diperbudakkan oleh para dukun, oleh tukang sihir, yang pada hakikatnya itu adalah perbudakan dari syaitan terhadap dirinya. Baik. Beliau juga ada makna kedua dari asar yang kedua adalah Ibrahim An-Nakhai menyampaikan dari sebagian pembesar tabi'in, mereka berpendapat bahwa menggantungkan gantungan pada badan sebagai bentuk penjagaan dari kejelekan itu perbuatan yang terlarang secara umum, baik yang digantung tersebut tulisan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim ataukah yang lainnya. Kenapa sad dan lidariah? Sekalipun Al-Quranul Karim untuk menutupi pintu fitnah, ya, sehingga khawatir manusia nanti mengira itu adalah jimat yang selain dari Al-Quran, akhirnya mereka menggunakan yang selain Al-Quran atau akan menghinakan Al-Quran. Ya, nanti anak tersebut keluar masuk WC dalam keadaan di tubuhnya ada gantungan Al-Quran, ya, dan sekian pelanggaran-pelanggaran syar'i lainnya yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Baik, berikutnya. munasabatul atharain lil bab zahirah fa inna fihi ma hikayat al man' min ta'liq at tamaim mutlaqan 'an ha'ula'i al ajla'i min sadat at tabi'in. Baik. Sisi kesesuaian dua asar ini disebutkan dalam bab ini yang membahas tentang hukum jampe-jampe dan hukum jimat, karena di dalam hadis ini ada sebutan larangan menggunakan jimat secara mutlak dari para pemuka agama ini, dari tokoh-tokoh tabi'in. Berikut ini beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari dua asar di atas. Yang pertama, al-awwal fadlu qat'i tamaim li'anna dhalika min izalatil munkari wa takhlisin nasi min asy-syirk. Naam, al-ula. Pelajaran pertama yang dapat dipetik dari dua asar di atas adalah keutamaan memotong, menghilangkan, memutuskan jimat yang ada. Tapi ini dilihat mafsadat dari dipertimbangkan antara maslahat dan mafsadat. Apabila jimat itu ada pada tubuh orang yang apabila Anda menghilangkannya, memutuskannya, tidak memberikan ancaman kepada nyawa, harta atau kehormatan Anda, maka silakan. Tapi kalau jimat itu ada di tangan jenderal, ya itu datang tiba-tiba dia lagi duduk di warung kopi, ente dapat berita dia punya jimat di gelang di tangan, langsung ente datang, ente gunting. Nah, ini namanya ya menjerumuskan diri kepada kebinasaan, yang untuk melakukan sesuatu yang itu sudah di luar kemampuan kita, dan Allah tidak mewajibnya, mewajibkannya secara fardhu ain kepada kita. Fattaqullaha mastata'tum. Naam. Kenapa orang yang memutuskan jimat itu mendapatkan keutamaan? Karena dia telah menghilangkan sebuah kemungkaran dan membersihkan manusia dari syirik. Nah, pelajaran kedua yang dapat dipetik dari dua asar di atas adalah tsaniyah tahrimu ta'liq at-tamaim mutlaqan walau kanat min al-Qur'an 'inda jama'atin min at-tabi'in. Tidak bolehnya menggantungkan sesuatu pada badan ya sebagai bentuk penjagaan dari kejelekan atau agar sembuh dari suatu penyakit, walaupun yang digantung tersebut adalah Al-Qur'anul Karim. Menurut sebagian ulama tabi'in terkait Al-Qur'an, selain Al-Qur'an, maka mereka sepakat itu haram. Baik, yang ketiga, hirsu salafi 'ala siyanati al-'aqidati 'anil khurafat. Naam, semangatnya ulama salaf menjaga akidah dari akidah-akidah yang menyimpang dan bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman mereka para sahabat. Baik, dengan ini kita telah menyelesaikan bab yang ketujuh ini, kedelapan bab yang ketujuh nih. Sini enggak ada nomor bab ya. Yang ketujuh ya. Baik, insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada bab yang baru, yaitu bab man tabarraka bi syajaratin aw hajar aw nahwiya, hukum melahap berkah kepada suatu pohon, batu atau kayu yang semisal dengannya. Wallahu taala alam bisawab. Baik, kita bacakan pertanyaan yang telah masuk. Baik, pertanyaan dari seorang muslimah, bismillah, terkait dengan hukum memajang foto makhluk bernyawa ya Ustaz. Jelaskan tadi, apakah termasuk foto-foto keluarga kita sendiri, dan bagaimana kalau foto-foto yang disimpan tidak dipajang? Jazakumullahu khairan, barakallahu fiik. Ya akhi, yang pertama, memang hal yang seperti ini terkadang berat ya untuk diterima oleh sebagian orang ya. Yang menjadi sebab beratnya ia menerima hukum Allah Jalla wa'ala atau aturan Allah Jalla wa'ala dalam hal ini ya, sebab kelihnya adalah kelemahan iman dan akidah. Karena andai kata dia punya iman dan akidah bahwa segala sesuatu yang Allah perintahkan pasti murni baik atau dominannya baik, sebagaimana setiap sesuatu yang Allah dan Rasulnya larang itu pasti murninya jelek atau dominannya jelek, pasti dia akan ringan dan mudah menerimanya. Dan hadis Nabi yang sahih telah datang dalam hal ini, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Hadis yang sahih, malaikat-malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam sebuah rumah yang di dalamnya ada seekor anjing atau foto makhluk yang bernyawa. Bagaimana kalau dia tidak memajangnya, dia meletakkan di dalam rumahnya? Syekhuna Abdul Rahman Al-Adini rahimahullahu taala menyatakan itu masih masuk dalam kumuman di dalam rumahnya. Ya memang kita terkadang kurang perhatian dalam hal ini ya. Ya. Maka hendaknya seorang berusaha semampu mungkin untuk tidak meletakkannya di dalam bagian rumah. Ya. Apalagi misalkan foto-foto perkawinan dan pernikahan ya. Ini yang paling berat mungkin ya untuk dibuang sekarang. Kalau Seorang sudah mengetahui memajangnya atau menyimpannya di rumah tidak boleh. Kemudian disimpan di dalam lemari dan seterusnya. Itu masih bagian dari rumah, kata Syekh Abdul Rahman. Kedua, apa sih kerugian yang akan dia peroleh karena tidak memiliki foto makhluk yang bernyawa di dalam rumahnya? Tiada kerugian terhadap dunia dan akhiratnya. Dan tidak ada pula keuntungan. Andai kata itu dikatakan kenang-kenangan, masih banyak dengan cara lain untuk menciptakan keromantisan ya, rumah tangga. Masih banyak cara lain yang akan ia peroleh dengan selain foto tersebut. Nah, barakallahu fik. Dan yang kedua, kita adalah hamba Allahu Jalla wa'ala. Kita hidup di bumi Allahu Jalla wa'ala. Allah yang memberikan kehidupan untuk kita. Dia yang memberikan rezeki dan berbagai nikmat untuk kita. Maka kita harus siap menjalankan aturan-aturan yang telah ia berikan untuk kita yang hidup di dalam dunia dan bumi yang ia ciptakan ini. Dan jangan banyak protes dan komen terhadap peraturan Allah. Ya. Inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Apabila peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau suatu instansi saja kita siap menjalankannya dan terkadang tidak berani mengomentarinya, maka kenapa dengan peraturan Allah ya kita terkadang mengomentarinya atau merasa tidak ya layak ya peraturan tersebut diterapkan? Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Nah, barakallahu fik. Pertanyaan berikutnya dari akhuna Basrum Papua ya, barakallahu fik. Di sana berarti sudah jam 6 ya, akhi Basrum. Betul? Sudah jam 6 sore ya. Akhi Basrum. Baik, mati speaker. Baik. Apa Ustaz? Betul. Kurang 3 menit jam 7 Ustaz. Kurang 3 menit kah? Oh iya. Antum sehat kan? Iya. Sehat kan? Alhamdulillah bi khair. Antum berikan salam kami kepada keluarga besar semua di situ semua ya. Baik, barakallahu. Baik, kita bacakan pertanyaan yang kedua dulu ya. Baik, barakallahu fi akhi Basru. Pertanyaan antum. Bismillah, ana dari Sorong, ana ingin bertanya Ustaz, apa maksud dari orang yang mendatangi paranormal dukun tidak akan diterima salatnya selama 40 hari? Mohon penjelasannya, barakallahu fikum. Dan Ustaz, kapan ada rencana kunjungan ke Sorong? Karena kami di sini juga mengharapkan ilmu dari Ustaz juga, insyaallah taala. Semoga corona ini ya cepat diangkat oleh Allah Jalla wa Ala dan sempurna. Dan sebelumnya sudah pernah, tapi ke Wabena dan Nabire ya. Insyaallah taala untuk kedepannya semoga Allah pertemukan kita di Sorong. Baik, jawabannya akhi barakallahu fik, para ulama yang menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, man ata kahinan lam tuqbal salatuhu 40 lailah, barang siapa yang datang kepada dukun maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari dan 40 malam, hadis riwayat Imam Muslim, yaitu tidak berpahala, salatnya sah tapi dia tidak mendapatkan pahala. Karena para ulama fikih menyebutkan nafyul qubul, penyebutan tidak diterima dalam bahasa Al-Qur'an dan hadis terhadap suatu ibadah itu memiliki beberapa makna. Yang pertama, tidak diterima maksudnya tidak sah. Seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, la yaqbalullahu salat ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat salah satu di antara kalian tatkala dia hadas sampai ia berwudu. Ungkapan tidak diterima ibadahnya yang kedua adalah ibadah yang dia lakukan tersebut sah tetapi tidak membuahkan pahala ya, karena pelanggaran agama yang ia lakukan terkait ibadah tersebut. Seperti dalam hadis ini, barang siapa datang ke dukun, ke tukang ramal, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari dan 40 malam. Kalau ada yang berkata, kalau demikian, ngapain sholat lah? Ya udah saya nggak usah sholat dulu selama 40 hari. Nggak sholat secara totalitas, kafir, batal Islamnya, menurut keumuman para sahabat. Ya, kemudian setelah itu, ada yang berpendapat, bahwa kalau dia sholat secara totalitas, ya, meninggalkan sholat secara totalitas, ada yang berpendapat kafir, ada yang tidak, tapi mereka sepakat hukum Islam, ya harus diterapkan kepadanya, dia harus ya dipenggal. Nah, jadi lebih bahaya lagi ya. Taib barakallahu fik. Itu makna yang disebut oleh para ulama. terkait hadis tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab ya akhi Basrun. Tapi pertanyaan kedua, barakallahu fi, dalam kajian secara virtual ini, apakah termasuk adab yang buruk ketika asatidz sedang menyampaikan ilmunya kita malah mendengar sambil makan dan minum, atau dengan menggunakan pakaian biasa di rumah, tidak menggunakan jilbab misalnya bagi wanita, Ustaz? Barakallahu fi. Saya kira untuk kajian live yang seperti ini tidaklah mengapa, ya, karena memang terkadang seorang sambil santai, ya, itu adalah waktu istirahatnya, waktu dia dengan anak dan istrinya, daripada dia hanya sekedar sia-sia tidak mendapatkan pahala, maka dia pun mengikuti kajiannya. Namun apabila dia mengikutinya secara serius, ya, lebih serius, itu lebih baik. Adapun dalam masalah menggunakan jilbab, saya kira ini bukan sesuatu yang harus, ya, karena dia tidak berada di hadapan orang lain dan tidak ada yang melihatnya. Naam, wallahu ta'ala alam bisawab. Ambil makan dan minum, insyaAllah tidak mengapa, ya, karena dalam kajian yang offline pun tidak ada larangan makan dan minum, hanya saja itu adab yang tidak layak untuk dilakukan kecuali dengan cara yang tidak terlihat tidak baik atau mengganggu orang lain. Oleh karena kita melihat terkadang di meja para ulama itu ada minuman, ya, atau terkadang ada makanan-makanan kecil. Tapi kalau kita melihat dari prakteknya para ulama, selain minum mereka tidak melakukannya di majelis ilmu agama. Selain minum mereka tidak melakukannya. Belum pernah anda lihat para masyayikh setelah ngisi kajian kemudian makan sate dikit. Makanya wahai jamaah, itu belum pernah kita lihat, ya. Jadi dari selain ulama sunnah, ya, sebelum makan buah buka potong-potong kemudian ngisi kajian yang sifatnya majelis pelajaran, ya, majelis penyampaian pelajaran. Karena para ulama itu dalam menyampaikan ilmu agama ada dua majelis. Ya, yang pertama majelis murajaah, yang kedua majelis tahdits. Ini istilah ini ma'ruf dalam ilmu mustalah hadis. Majelis tahdits itu majelis formal. Maka di situ mereka benar-benar mempraktekkan adab mereka, ya, mengindahkan adab-adab mereka dalam belajar dan mengajarkan ilmu agama dari sisi pakaian, bahasa dan persiapan sebelum mengajar. Adapun yang kedua majelis murajaah, mengulang, itu tidak seketat majelis tahdits. Naam. Barakallahu fik. Pertanyaan berikutnya terkait bacaan salawat saat tasyahud akhir yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ujrah, manakah yang lebih yang benar? Ustaz, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang saya ingat dan saya hafal, semoga tidak salah, atau jika tidak salah, ini juga lafadznya sahabat Abdullah bin Mas'ud yang disebut dengan salawat al-Ibrahimiyah. Dan jika saya enggak salah ingat, Syekh Albani rahimahullah ta'ala dalam sifatul salah menyebutkan 7 konteks salawat yang warid dari para sahabat Nabi SAW pada tasyahud salat, dan semuanya boleh dipraktekkan. Dan seluruh konteks tersebut dapat dilihat di dalam sifat salat Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Na'am, barakallahu fik. Dan beliau menyebutkan, atau sebagian ulama menyebutkan, yang paling afdal adalah salawat al-Ibrahimiyah yang disebutkan oleh saudara kita yang bertanya di atas tadi. Barakallahu fik. Wal-ilmu indallah. Pertanyaan berikutnya dari saudari muslimah kita dari negeri tetangga, muslimah dari negeri Upin Ipin, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, di sini terdapat dua pertanyaan. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, ana ingin bertanya, apakah ada dalil sahih yang menyebutkan bahwa kedudukan anjing di hari akhirat itu adalah di akhirat itu adalah di surga? Jawabannya, la adri. Saya tidak tahu, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan kedua adalah, apakah ada dalilnya terkait seorang istri yang membantu suaminya untuk berpoligami, maka dia akan mendapatkan payung emas kelak di surga, wallahu jannuan. Jawabannya adalah la adri, saya tidak tahu. saya tidak tahu dan tidak punya ilmu dalam masalah ini terkait hadis ini ya. Ya, bahwa kalau dia membantu suami poligami ya akan mendapatkan payung emas di hari kiamat. Saya kira andai kata hadis ini ada ya mungkin masyhur, saya kira setiap hari mungkin ya lebih dari 100 kali ya kaum laki-laki nge-share-nya. Wallahu alam. La adri, saya tidak tahu ada ataukah tidak. Ketidaktahuan saya tidak menunjukkan tidak ada, karena apa yang tidak kita ketahui lebih banyak daripada yang telah kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Namun tidak diragukan itu amalan yang sangat mulia ya, yang ia lakukan, yang menunjukkan dia benar-benar ikhlas ya untuk Allah Jalla wa'ala, dan menunjukkan dia benar-benar cinta kepada suaminya sehingga dia rela mengorbankan perasaannya demi kebaikan besar untuk agama dan dunia suaminya. Barakallahu fik. Pertanyaan berikutnya, bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum ustaz. Wa fikum barakallah. Semoga Allah selalu menjaga antum, diberikan kesehatan dan berkahi dalam dakwahnya, dan diberikan keistimewaan. Barakallahu fikum. Amin. Walaka bimitsli. Afwan ustaz, kami minta nasihat antum agar kami tetap semangat dalam belajar. Hamba Allah dari Saudi Madinah. Nyimak, masya Allah. Madinah berarti sekarang jam 4:32:01 ya, jam 1 siang ya. Baik, barakallahu fi ya akhi, kita saling nasihat menasihati di antara kita, dan hal ini bukan karena ana lebih berilmu dan lebih mulia, hanya saja seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf, Allahu jalla wa ala dengan sifat rahmat dan kasih sayangnya tidak menciptakan aroma bau dari dosa. Karena andai kata dosa itu memiliki bau dan aroma, demi Allah mungkin antum tidak mau hadir dan menyimak kajian ana. Akan tetapi karena Nabi SAW telah menyatakan bahwa di antara hak muslim yang harus ditunaikan oleh muslim yang lainnya adalah idza stansahaka fansahu, jika ia meminta nasihat kepadamu maka berikanlah ia nasihat. Maka dengan itu saya mengingatkan diri saya dan antum semua karena permintaan di atas dengan beberapa hal. Yang pertama, agar kita selalu semangat dan istiqamah di atas agama Allah Jalla wa'ala adalah berdoa. Sering-sering berdoa untuk dikokohkan oleh Allah Jalla wa'ala di atas agama ini. Dengan bahasa apa saja yang kita mampui dan secara khusus dan terkhusus konteks-konteks yang datang dalam Al-Quranul Karim dan hadis dari Nabi SAW. Seperti konteks yang Allah sebutkan di halaman pertama dari surat Ali Imran. Di sana Allah menyebutkan di antara kriteria ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang kokoh ilmunya adalah mereka yang selalu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Adapun yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh sebagian istri beliau, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, bahwa merupakan doa yang paling sering terdengar oleh mereka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa beliau, Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah zat yang memutarbalikkan hati, kokohkanlah hati hamba ini, hambamu di atas agamamu. Dan juga doa beliau yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa di antara doa yang amat sering dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ya Allah, berikanlah kebaikan di dunia kepada kami, ya ilmu agama, amalan yang saleh, kata Abdullah bin Abbas, dan mencakup segala kebaikan. Dan kebaikan di akhirat. Kebaikan di akhirat, kata Abdullah bin Abbas, terkait ayat ini dalam surat Al-Baqarah adalah syurga. Wa qina adzaban nar, dan selamatkanlah kami dari neraka. Jangan pernah dan jangan sekali-kali kita mengandalkan ilmu, amalan, dan lingkungan kita. Karena sungguh ada orang-orang yang hidup di masa Nabi. Salat bersama Nabi, jihad bersama Nabi, haji bersama Nabi. Tetapi mereka orang-orang munafik. Bisa jatuh ke dalam nifaq. Bayangkan tuh, pada salat di belakang Nabi. Ya, ikut jihad sama Nabi, ya, dan pernah ya haji bersama Nabi, tapi bisa jatuh ke dalam nifaq, yang sebagian mereka diketahui namanya oleh Nabi dan sebagian mereka tidak diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa ayatnya dalam surat At-Taubah? Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahli al-Madinah nahnu na'lamuhum la ta'lamhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marratain thumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim. Yang kedua, hendaknya kita selalu mengingat dan menghadirkan ke dalam hati kita akan perjalanan kita yang masih begitu panjang dan mengerikan atau membahagiakan setelah kematian. Saya katakan membahagiakan atau mengerikan, ya, karena memang kondisi manusia setelah mati itu antara dua. Yang pertama tersiksa dan yang kedua bahagia. Tiada kondisi yang ketiga di alam barzah sampai hari kiamat. Karena Nabi SAW bersabda tentang alam barzah, imma raudhatun min riyadil jannah wa imma hufratun min hufarin nar. Alam barzah itu dia merupakan taman dari taman syurga atau merupakan liang dari api neraka. Ayadhan billah. Bahkan Nabi SAW pernah diperlihatkan di antara azab yang Allah berikan kepada sebagian penduduk alam barzah adalah Allah masukkan kalajengking dan ular ke dalam perutnya. Ayadhan billah. Ya. Sampai hari kiamat terjadi. Dan juga kengerian, kedahsyatan padang mahsyar, di mana seorang dibangkitkan dari kuburannya, digiring ke padang mahsyar dalam keadaan tidak berpakaian sehelai benang pun, tidak beralas kaki dan tidak disunat, sementara matahari sejarak satu mil dari kepalanya, dan manusia ada yang tenggelam dan keringatnya, ada yang keringatnya sudah sampai ke lehernya, ada yang sudah sampai ke pinggangnya, ada yang baru sampai ke lututnya, dan ada yang baru sampai kepada kedua mata kakinya, sesuai dengan dosa yang mereka lakukan ketika di dunia. Hadis Miqdad Ibn al-Aswad yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan juga hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari tentang hal di atas. Ya, dengan kita banyak mengenang dan mengingat perjalanan kita yang masih begitu panjang dan mengerikan atau membahagiakan setelah dunia ini, kita akan selalu termotivasi semangat beribadah kepada Allahu Jalla wa'ala dan meninggalkan maksiat kepada Allahu Jalla wa'ala, dan mudah meninggalkan perhiasan-perhiasan dunia yang dapat memalingkan kita dari Allahu Jalla wa'ala tatkala kita mengingat perjalanan kita yang masih begitu panjang dan mengerikan atau membahagiakan setelah dunia ini. Yang ketiga, akhi barakallahu fik, secara khusus sering-sering mengingat kematian. Bahwa kematian itu sesuatu yang pasti dan selalu menghantui, akan tetapi tidak pernah dapat diprediksi. Apa kiranya jika kematian datang dan kita sedang bermaksiat kepada Allah? Bukankah Nabi SAW telah memperingatkan kita dengan sabdanya, innamal a'malu bil khawatim, amalan itu dengan penutupnya. Na'udzubillah, apabila salah satu di antara kalian sudah di antara kita puluhan tahun dia saleh, suatu ketika dia ingin mencicipi, ya, ingin merasakan suatu maksiat yang mungkin semenjak lahirnya dia belum pernah merasakannya, ya, dia penasaran ingin melakukannya karena melihat kawan-kawannya yang sudah hijrah. Walaupun mereka sudah hijrah, tapi sebelum hijrah mereka sudah pernah melakukannya. Begitu dia mulai mencicipi maksiat tersebut, di saat ia melakukan maksiat tersebut, dia dimatikan oleh Allah. Ini sungguh merugikan. Ya, dia mati dalam zina perdana. Dia mati dalam judi perdana. Dia mati dalam riba perdana. Sementara orang lain sudah berulang kali melakukan riba, zina, judi dan lain-lainnya, tidak dimatikan di atas itu, dan setelah itu justru Allah berikan hidayah kepada mereka. Apa kiranya apabila di antara kita ada yang ingin melakukan zina perdana, di saat itu pula malaikat maut merenggut nyawanya. Innamal a'malu bil khawatim, amalan itu dengan penutupnya. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dari Sahal bin Sa'an As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dan dalam riwayat al-Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in yub'atu kullu 'amdin 'ala ma mata 'alaihi, setiap orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Syekh Abdul Rahman As-Sa'idi Al-Mufassir dalam kitabnya Taisir Karimir Rahman, saya lupa pada ayat apa beliau sebutkan ungkapan beliau berikut ini, jika enggak salah terkala beliau menafsirkan firman Allah, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kata beliau, man kana man i'tada 'ala syai'in mata 'alaihi wa man mata 'ala syai'in bu'itha 'alaihi, barang siapa yang sudah terbiasa dengan sesuatu maka ia akan mati di atas sesuatu itu, dan barang siapa yang mati di atas sesuatu maka dia akan dibangkitkan di atas sesuatu itu. Oleh karenanya biasakan diri kita ini punya kebiasaan kebaikan, ya, kebiasaan yang baik, baik yang sifatnya eksternal maupun yang internal. Ya, ini amalan hati. Ya. Karena apabila kebaikan tersebut menjadi kebiasaan kita pada amalan eksternal kita ataukah dalam amalan internal kita, hati kita, maka insyaallah taala kita akan dimatikan di atas kebaikan itu. Ya. Barakallahu fik. Nasihat lainnya agar kita semangat dan istiqamah di atas agama Allah Jalla wa'ala adalah setiap kali ketika kita melihat perkara-perkara dunia yang mengagumkan kita, agar kita mengucapkan sesuatu yang biasa Nabi mengucapkannya tatkala beliau melihat perkara dunia yang mengagumkan beliau, yaitu ungkapan in labbaika innal 'aisha 'aishul akhirah. Ini faedah yang indah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah beliau Kitab Ar-Riqaq dari Sahihul Bukhari. Beliau menyebutkan wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a syai'an yu'jibuhu yaqul innal 'aisha 'aishul labbaik innal 'aisha 'aishul akhirah. Labbaik ya Allah, aku kembali kepadamu dan aku memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya kehidupan yang sesungguhnya yang hakiki itu adalah kehidupan akhirat. Kenapa hal ini penting untuk dibacakan? Yang pertama itu kebiasaan Nabi, yang kedua kata Syekh Utsaimin, karena setiap kali seorang melihat perhiasan di dunia ini, dia akan condong dan akan mengikutinya. Sekalipun perkara dunia yang mengagumkan dia tersebut dapat menyeretkan dia ke dalam neraka Allah. Maka dengan dia mengucapkan inni labbaik ya Allah, aku penuhi panggilanmu, aku kembali kepadamu, innal 'aisha 'aishul akhirah. Sesungguhnya kehidupan yang hakiki itu adalah kehidupan akhirat. Ini akan mengingatkan ia keutamaan akhirat di atas dunia. Akan menghardik dia untuk mengorbankan akhiratnya yang demi dunianya yang perbandingannya hanyalah seperti tetesan air yang melekat di dalam jari jemari setelah seorang mengeluarkannya dari celupannya ke dalam laut. Nah, barakallahu fik. Ya. Nasihat lainnya agar kita selalu semangat dalam istiqamah di atas agama Allah Jalla wa'ala adalah banyak-banyak membaca sirah para salaf dari kalangan para nabi, para sahabat, para tabi'in dan ulama salaf. Karena setiap kali kita membaca sirah mereka, hati kita akan tergugah dan termotivasi. Sebagian ulama salaf ada yang menyatakan, di antara Imam Abu Hanifah, beliau menyatakan siratul salaf jundun min junudillah yuqayyidullahu biha qulubal ibad. Sirah ulama salaf merupakan bala tentara Allah yang dengannya Allah menggerakkan, menggugah hati para hambanya. Naam. Barakallahu fik. Nasihat ini ana akhiri dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitana qati'atain lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya." Segeralah kalian beramal di masa yang sudah penuh fitnah, fitnatus syubhat dan fitnatus syahwat. Fitnah-fitnah itu bagaikan potongan-potongan malam yang amat gelap. Yusbih rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Di mana ada orang di pagi hari masih beriman tetapi di sore harinya dia sudah kafir. Dan ada pula yang di sore harinya dia beriman tetapi di pagi harinya dia sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunya. Dia menjual agamanya dengan secuil dari perkara dunia ini. Nas'alullah assalamu wal afiyah. Baik, pertanyaan yang terakhir. Dari akhuna Al-Karim Yudi Radik Abu Afandi. Ahlan Bang Yudi. Barakallahu fik. Allah fadhal. Bismillah Ustaz, ada dengar dari medsos ini. Terlihat nih orang Aceh ini. Ada dengar dari medsos pelihara jenggot ada bergantungan malaikat dan bidadari. Apa hadisnya sahih Ustaz? Barakallahu fikum. Jawabannya la adri Bang. Saya tidak tahu hadis ini. Nah, wallahu a'lam bishawab. La adri. Kembali dari akhuna Basrum Papua. Barakallahu fik. Bismillah Ustaz, apakah di grup FB Media Sunnah Aceh men-share jadwal kajian ya Ustaz? Ya, salaf agar ana bisa membagi ke teman-teman yang lain di Papua agar bisa mengikuti kajian nya Ustaz juga barakallahu fiikum di share ya media sunnah, sering mengaktifkan kajian ustaz-ustaz salaf ya, ada kajian Ustaz Harith, ada kajian ustaz-ustaz yang lainnya. Silakan minta nomor HP ke admin, mungkin antum bisa dimasukkan ke dalam grup-grup WA yang di situ mungkin ada sharing faedah atau info kajian-kajian live. Barakallahu fiik. Naam. Pertanyaan berikutnya, terima kasih Ustaz jawabannya. Izin saya menanyakan satu pertanyaan lagi Ustaz. Waktu yang tepat untuk membaca zikir pagi dan petang kira-kira jam berapa ya Ustaz? Kebetulan saya berada di Banda Aceh. Barakallahu fikum. Naam wa fikum barakallah. Yang saya ketahui dari penjelasan para ulama, di antaranya kana Syekhuna Abdurrahman Al-Adini rahimallahu taala, ditanya pertanyaan yang seperti ini, bahwa zikir tersebut dibacakan di pagi hari agar dia mendapatkan keutamaan-keutamaan yang Nabi sebutkan, dan di sore hari agar dia mendapatkan keutamaan yang Nabi sebutkan ya, di dalam hadis-hadis tersebut. Dan waktu yang paling tepatnya adalah yang paling awal. Kenapa? Karena paling awal masuk dalam keumuman anjuran untuk menyegerakan kebaikan yang dianjurkan. Setelah dia membaca zikir salat subuh, dia mulai masuk ke zikir pagi. Setelah melakukan salat asar, dia mulai masuk ke zikir petang setelah berzikir setelah salat asar. Tetapi kalau dia melakukannya di waktu duha ya, selama belum masuk waktu maghrib, demikian juga dia mungkin lupa membacanya setelah salat asar, maka dia pun membacanya setelah itu, bahkan di malam harinya, maka tidak mengapa. Kenapa? Karena masih masuk dalam keumuman ya, anjuran melakukan zikir tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab, wal ilmu indallah. Habis ya. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaihi, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.